Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakum Allah. Dari apa yang telah kita sebutkan, penjelasan dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', beliau menjelaskan satu faedah yang kemarin telah kita sebutkan, bahwasanya dijumpai adanya sekelompok di antara para salafun salih, para a'immah al-hadith, para ruwatul hadith, yang mereka dari satu sisi memiliki akhlak yang baik dan memiliki semangat untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana layaknya para imam-imam pada umumnya. Namun dijumpai pada sekelompok ahli hadis tersebut ketika melihat adanya akhlak yang jelek yang ditampakkan oleh muridnya dan mereka tidak beradab kepada mereka, maka nampak dari sebagian ahli hadis tersebut karohiyatu ar-riwayah, membenci untuk menyampaikan hadis. Artinya membenci menyampaikan hadis, tidak suka membacakan hadis kepada mereka orang-orang yang tidak beradab, yang tidak berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Naam. Hingga kemarin telah disebutkan perkataan sebagian di antara para salaf yang beliau nukilkan, di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau menyatakan man haddatsa dzalla, barang siapa yang menyampaikan hadis maka dia akan rendah, karena dia menyampaikan satu hadis kepada sekelompok orang yang tidak perhatian dengan akhlak-akhlak yang mulia, terkhusus akhlak-akhlak kepada sang muhaddis tersebut. Naam. Sehingga nampak jelas sebagian di antara para salaf tidak berkeinginan untuk menyampaikan hadis dalam masalah yang tadi kita sebutkan. Nah, hingga kemarin telah kita bacakan perkataan dari Mis'ar bin Kidam rahimahullah. Beliau menyatakan man arada bisu'a faja'alahu Allahu muftiyan aw muhaddisa. Barang siapa yang menginginkan kepada saya kejelekan, yakni berakhlak dengan akhlak yang buruk, yang tidak baik, maka semoga Allah Tabaraka Ta'ala menjadikan dirinya sebagai seorang mufti atau seorang muhaddits, sehingga diharapkan nantinya dia akan mengerti seperti apa keadaan seorang muhaddits. Naam, dibutuhkan adanya akhlak yang mulia ketika berinteraksi dengan mereka. Sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya yang dibawakan oleh al-muallifu al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah dalam kitab tersebut, bab ar-rifqu bil muhaddits, anjuran agar seorang tulabul ilm, seorang penimba ilmu, memiliki sifat rifq, lembut, sopan dengan seorang muhaddits. Nah, sifat rifq ini tidak hanya dianjurkan untuk kemudian seorang talib dia berikan kepada gurunya, kepada seorang muhaddits, seorang alim, Tapi juga dianjurkan pada semua interaksi-interaksi seorang muslim dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u 'an syai'in illa shanah." Sesungguhnya sifat rifq, kelemah lembutan, kesopanan, tidaklah ada pada satu perkara melainkan akan menghiasi perkara tersebut. Ketika seorang berbicara dia sopan, maka akan semakin memperbagus pembicaraannya. Ketika seorang dia bertamu, dia memperhatikan sifat rifq tersebut, maka akan semakin memperbagus perbuatan dirinya menziarahi saudaranya. Ketika seorang melakukan jual beli, dia memperhatikan sifat rifq tersebut, maka akan semakin memperbagus transaksinya. Dan yang semisalnya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, akan menghiasi sesuatu tersebut. Wa la yunza'u an syai'in illa syanah, dan tidaklah sifat lembut ini dicabut dari sesuatu melainkan akan semakin menjelekkan sesuatu tersebut. Demikian pula dalam bab yang beliau angkat di sini, ar-rifqu bil muhaddits, bersifat sopan lembut kepada seorang muhaddits. Sehingga ketika seorang talibul ilm memperhatikan bab ini, maka akan semakin memperbagus dirinya di dalam menimba ilmu kepada sang muhaddits tersebut. Wahtimaluhu indal ghadabi, dan dianjurkan bagi seorang ruwatul hadis, para pencari ilmu, penimba ilmu, untuk bersabar kepada sang muhaddits, sang guru, terkhusus ketika sang guru tersebut dalam keadaan marah, al-ghadab, dalam keadaan marah. Nah, guru atau seorang muhaddits sebagaimana manusia pada umumnya, terkadang mereka marah, terkadang mereka emosi, terkadang ada saat-saat sang guru tersebut ridha, senang dan gembira dengan muridnya. Terkadang ada pula masa-masa sang guru tersebut memiliki emosi kepada sang murid yang ada di hadapannya. Sehingga bila mana sang murid memperhatikan pada diri gurunya tersebut adanya al-ghadab, ketidaksukaan, emosi dan yang semisalnya, dianjurkan bagi para murid, para tulab, para ruwatul hadis, untuk kemudian dia bersabar menyikapi gurunya tersebut. Nah, sabarnya dirinya terkhusus ketika menimba ilmu kepada seorang syekh, seorang guru, dengan sifat marahnya itu dia akan mendapatkan faedah yang demikian besar dari apa yang dimiliki oleh sang guru tersebut. Nanti beliau menyebutkan beberapa penjelasan dari para a'immah al-islam terkait bab tersebut. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala menyebutkan satu riwayat yang beliau sebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullahu taala. Beliau termasuk seorang qadhi, seorang imam, murid dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Naam. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mensifati Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah dengan perkataannya Al-Imamu Sahibul Imam. Al-Imamu Sahibul Imam, beliau adalah imam, muridnya seorang imam. Yang dimaksud beliau adalah muridnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Di sini saya akan menyebutkan kisah sedikit dari biografi Al-Imamu Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullahu taala. Semangatnya beliau di dalam menimba ilmu layak untuk kemudian kita menjadikannya sebagai pelajaran, dan gigihnya serta sabarnya beliau di dalam menimba ilmu layak secara khusus kita sebagai seorang talibul ilm untuk kemudian mengambil ibrah dari kisah tersebut. Nah, kisah beliau disebutkan oleh banyak di antara mereka para al-ulama. Kisah ini teriwayatkan dari beliau al-imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Beliau sendiri yang menceritakan kisahnya. Dikatakan dalam riwayat tersebut oleh al-imam Abu Yusuf al-Qadhi rahimahullah, tuwfiya Abi Ibrahim bin Habib. Ketika ayah saya meninggal rahimahullah, beliau bernama Ibrahim bin Habib. Khalafani saghiran fi hijri ummi. Maka ketika ayah saya meninggal, saya pun berada di bawah asuhan ibuku, kata beliau rahimahullah. Berarti menunjukkan beliau ketika masih kecil sebagai anak yatim. Nah, ayahnya meninggal dunia, wafat dalam keadaan beliau masih kecil, sehingga beliau berada di bawah tanggungan nafkah dari ibunya. Nah, fastalamatni ila qisar akhdimu. Kata beliau rahimahullah melanjutkan kisahnya, ketika beliau berada di bawah asuhan ibunya, maka ibunya memperhatikan urusan dunianya Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah. Beliau memasrahkan anaknya ini kepada seorang qisar, seorang yang bertugas untuk membersihkan dan memutihkan pakaian. Nah, di waktu tersebut, nah, beliau diperintahkan untuk membantu dirinya. Nantinya akan mendapatkan upah dari pekerjaannya. Sehingga ibu saya memasrahkan saya kepada seorang qisar untuk kemudian saya membantunya agar bisa mengambil nafkah dari pekerjaannya dalam keadaan beliau masih kecil, dalam keadaan beliau sebagai seorang yang yatim, ayahnya meninggal dunia. Fakuntu ad'ul qisar wa amurru ila halqati Abi Hanifah fa ajlisu astami'u. Kata beliau rahimahullah, saya ketika itu meninggalkan qisar, meninggalkan seorang pembersih baju tersebut, saya tinggalkan dia. Kemudian saya berjalan mendatangi majlisnya Abu Hanifah rahimahullah, dan saya suka untuk duduk di majlis tersebut mendengarkan ilmu dari al-imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, mungkin banyak ya kan di antara kita yang mungkin ayahnya sakit, mungkin ayahnya dalam kondisi sakit keras, sementara setelahnya mungkin wafat dalam keadaan mungkin kekurangan ma'isyah. Nah, kekurangan ma'isyah sebagaimana yang dialami oleh Abu Yusuf rahimahullah. Sehingga sang ibu ini memasrahkan beliau untuk bekerja, mencari nafkah sendiri, diajari untuk mandiri agar bisa bekerja. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla menghendaki lain kepada al-imam Abu Yusuf rahimahullah. Allah berikan kecintaan kepada al-imam Abu Yusuf kepada al-ilm melebihi kecintaannya kepada dunia, sehingga beliau tinggalkan untuk melayani dan sebagai pekerja pembantu dari qisar, dan lebih memilih untuk mendatangi majlisnya Abu Hanifah dan mendengarkan al-ilm. Naam, subhanallah. Fakanat ummi taji'u khalfi ila al-halqah fata'khudhu bi yadi wa tadhhabu bi ila al-qisar. Maka ketika ibu saya mengetahui ternyata saya duduk di majlisnya Abu Hanifah rahimahullah, ibu saya ini mendatangiku, kata beliau rahimahullah, di belakangku, kemudian memegang tanganku dan membawaku agar kemudian kembali kepada sang qisar tersebut, pemutih baju tersebut. Naam, agar bisa melayani dan bekerja. Sehingga ibunya berkeinginan, bercita-cita agar supaya Abu Hanifah Abu Yusuf rahimahullah sebagai seorang yang mapan dunianya, diajari dari kecil untuk bekerja, jangan belajar, jangan menimba ilmu. Nah, ketika dilihat ternyata dia bolos dalam urusan dunianya, belajar, maka ibunya mencari-carinya, kemudian menjumpai ternyata dia di majlis al-ilm, maka dia bawa anaknya dan dikembalikan lagi kepada pekerjaannya. Ini kisah dari Al-Imam Abu Yusuf rahimahullah. Wa kana Abu Hanifah ya'ni bi lamma yara min huduri wa hirsi 'ala ta'allum. Dan Abu Hanifah rahimahullah itu memperhatikan saya, kata Abu Yusuf rahimahullah, ketika itu beliau masih kecil. Beliau memperhatikan saya disebabkan karena melihat kehadiranku dan semangatku untuk belajar. Naam. Ternyata Abu Hanifah perhatian. Sering datang Abu Hanifah ketika teman apa Abu Yusuf di majelisnya. Kemudian dilihat pula ibunya membawanya terus berlalu dan diperhatikan ternyata oleh Abu Hanifah rahimahullahu taala kejadian-kejadian tersebut. Naam. Falamma kathura dzalika ala ummi, maka ketika ibu saya sering sekali memanggilku dan menarikku dari majlisnya Abu Hanifah dan mengembalikanku untuk kembali bekerja. Ini terlihat sering. Ternyata kejadian ini bukan sekali tapi beberapa kali. Naam. Wa tala 'alaiha harbi, dan ibunya ini merasa demikian lama larinya anaknya ini dari pekerjaannya, berkali-kali terus terulang demikian dan demikian. Nah, qalat, maka akhirnya ibunya ini memberanikan diri untuk kemudian berkata langsung kepada Abu Hanifah rahimahullah. Ketika ibunya sudah sering memanggil, ternyata anaknya masih saja belajar. Dan akhirnya ibunya ini memberanikan diri mendatangi Abu Hanifah dan mengatakan kepada beliau rahimahullah. Ibunya mengatakan, ma hadza ma li hadza as-sabi fasadu ghairika, hadza yatimun la syai'a lahu, wa innama ut'imuhu min maghzili, wa amulu ayaktasiba da'iqan ya'udu bihi ala nafsihi. Naam. Maka akhirnya ibunya ini mengatakan kepada Abu Hanifah rahimahullah, kenapa anak yang masih kecil ini naam merusak orang-orang selainmu. Naam. Dia adalah seorang yang masih kecil, lagi yatim dan tidak memiliki apapun berupa harta, miskin. Dan saya selama ini memberikan dia makan dari hasil jahitanku, kata ibunya. Itu pun tidak cukup. Sehingga saya membiarkan dia, memerintahkan dia untuk bekerja sendiri agar mendapatkan tambahan dari apa yang saya berikan untuknya, agar dia mendapatkan daniq sekitar 1/6 dirham sebagai upah dirinya dari bekerja, agar supaya bisa dimanfaatkan oleh dirinya. Nah, faqala lahu Abu Hanifah memberikan nasihat kepada ibunya ini, mengatakan, muri ya ra'na, biarkan anakmu ini wahai seorang wanita. Nah, kalau ra'na di sebagian kamus artinya adalah seorang yang berhidung panjang. Nah, ada pula sebagian makna ra'na artinya adalah seorang yang bodoh dari sisi tutur katanya. Wallahu a'lamu bishawab. Al-muhim, Abu Hanifah mengatakan kepada sang wanita tersebut untuk membiarkan putranya. Hadza huwa ya huwa hadza huwa idza yata'allam, biarkan dia terus belajar, kata Abu Hanifah rahimahullah. Akulu al-faludzat biduhnil fustaq. Ia nantinya akal al-faludzat, dia nantinya akan menyantap makanan yang bernama faludzaj. Faludzaj itu sejenis makanan yang terbuat dari adonan kue yang dicampur dengan madu dan yang semisalnya, ada tambahan yang lain, kemudian ditaruh di atasnya kacang, kayak kacang ketawa itu, kacang ketawa yang sudah dihaluskan. Nah, ini makanan yang sangat mahal ketika itu dan makanan yang hanya dikonsumsi oleh mereka, para umara, para pejabat-pejabat pemerintahan, disebabkan karena langkanya dan mahalnya makanan tersebut. Ini faluzaj biduhnil fustaq, dengan disiram semisal dengan minyak-minyak yang dicampur dengan fustaq. Fustaq itu kacang ketawa. Nah, sudah dilumuri di atasnya dengan kacang tersebut. Ini makanan yang lezat dan mahal ketika itu. Artinya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah memerintahkan dan memberikan nasihat kepada ibunya agar membiarkan putranya terus belajar. Tidak usah khawatir urusan dunianya. Tidak usah takut tentang masa depannya. Tidak usah takut miskin. Bahkan beliau menjanjikan kalau semisal putranya terus belajar menjadi seorang yang alim, dia akan bisa menyantap makanan faludhaj, makanan yang hanya dimakan oleh penguasa, oleh orang yang kaya, disebabkan karena langkanya dan mahalnya makanan tersebut. Naam, subhanallah. Kemudian disebutkan dalam kisah ini, fansorofat, maka akhirnya ibunya ini berpaling dari Abu Hanifah dan sebelumnya mengatakan kepada beliau, anta syaikhun qad kharafat wa zahaba aqluk, kamu ini seorang yang sudah tua, kata ibunya, sudah mulai pikun dan sudah mulai hilang akalnya, emosi, ya kan, gurunya karena kepada Abu Hanifah karena dia ingin anaknya bekerja, ternyata Abu Hanifah membiarkannya. Nah, akhirnya ibunya pergi meninggalkan Abu Hanifah rahimahullah dan putranya. Kemudian disebutkan kisahnya, fanafa'ani thumma lazimtuhu, kemudian setelahnya saya akhirnya bisa terus menerus belajar bersama Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ibunya membiarkan. Nah, karena telah diberikan nasihat tadi oleh Abu Hanifah rahimahullah. Fanafa'ani Allahu bil ilmi wa rafa'ani hatta taqallattu al-qada'. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dengan ilmu yang saya pelajari dan Allah Azza wa Jalla mengangkat derajatku hingga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada saya amanah untuk menjabat sebagai seorang qadhi. Seorang qadhi. Naam. Di masa Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Wa kuntu ujalisur rasyida, dan ketika saya menjabat sebagai seorang qadhi, saya termasuk dari penasehatnya Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah. Naam. Dia sering bermajlis bersama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Al-muhim disebutkan dalam kisah ini, faqala li Harun, berkata kepada saya Harun pada sebagian waktu, dalam keadaan ketika itu dihadirkan di hidangan yang disantap oleh Harun Ar-Rasyid makanan faludhaj. Makanan faludhaj. Nah, sehingga Harun mengatakan kepada Abu Yusuf, ya Aba Ya'qub, kul minhu, falaysa kullu yawmin ya'malu lana mithlahu. Wahai Abu Ya'qub, makanlah makanan ini, karena tidak setiap hari makanan ini dihidangkan untuk kita, kata Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala kepada Al-Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Fakultu, maka saya mengatakan kepada Harun, wa ma hadhihi ya amirul mu'minin, makanan apa ini wahai amirul mu'minin? Maka Harun mengatakan, hadhihi faludzah, faludzah, ini adalah makanan faludzah, biduhnil fustak, yang dilumuri dengan minyak dari campuran kacang ketawa tadi itu, biduhnil fustak. Fadhahiktu, maka saya pun tertawa, kata al-imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Faqala li, maka Harun mengatakan kepada saya, mimma dhahikta, dengan sebab apa engkau ketawa? Maka beliau mengatakan, khairan abqallahu amiral mu'minin, tidak apa-apa, ini kebaikan wahai amiral mu'minin, semoga Allah azza wa jalla memberikan kepadamu umur panjang. Qala, maka Harun mengatakan, la tukhbirani wa alaha alayya, kamu harus memberitakan kepada saya sebab ketawamu tersebut, dan belum memaksa saya untuk kemudian menceritakan. Fa khabartuhu bil qissah min awwaliha ila akhiriha, maka Abu Yusuf rahimahullah melanjutkan kisahnya, saya menceritakan kepada beliau kisah ini dari awal hingga akhirnya. Dari awal ayahnya meninggal, terus ibunya memberikan kepada dirinya pekerjaan untuk membantu seorang qithar, pembersih, pemutih pakaian yang tadi kita sebutkan, dan bagaimana usaha dirinya untuk terus belajar bersama Abu Hanifah, sementara ibunya melarang dia belajar dan menyuruh dia untuk kembali terus bekerja ketika itu, hingga terdapat nasihat dari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Maka falhasil fa'ajiba min dzalik, Harun ar-Rasyid merasa kagum dengan kisah tersebut. Wa qala, belum mengatakan, la umri innal ilma la yarfa'u wa yanfa'u dinan wa dunya, demi Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya ilmu tersebut akan mengangkat derajat seseorang dan memberikan manfaat kepada seseorang dalam perkara dunianya dan dalam agamanya. Ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang, memberikan manfaat kepada seseorang dalam perkara di agamanya dan dalam urusan dunianya. Wa tarahhama ala Abi Hanifah, kemudian beliau menyampaikan tarahum rahimahullah, mendoakan rahmat kepada al-imam Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan, kana yanzuru bi'aini aqlihi ma la yarahu bi'aini ra'sihi, sesungguhnya Abu Hanifah telah melihat dengan mata akalnya yang dipenuhi dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak bisa dilihat oleh mata kepalanya, sehingga belum melihat dengan wawasan ilmunya, dengan pemikirannya yang didasari dengan al-ilm, bukan penglihatan mata biasa, sehingga terbukti apa yang dikhabarkan oleh al-imamu Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini kisah dari Abu Yusuf al-Qadhi. Nah, kita lanjutkan. Di sini al-imamul khatib al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan atau membawakan perkataan dari Abu Yusuf al-Qadhi ini dalam bab ar-rifqu bil muhaddith wa ihtimaluhu indal ghadabi. Dikatakan oleh Abu Yusuf al-Qadhi rahimahullah, khamsatun yajibu ala nasi mudaratuhum, ada lima jenis kriteria manusia, yang ketika kita berinteraksi dengan mereka, kata beliau rahimahullah, kita diwajibkan untuk berbasa-basi dengan mereka. Lunak, ya kan? Tidak begitu keras, memaklumi kesalahannya. Ketika memberikan nasihat, diberikan nasihat dengan cara yang baik. Ketika diingkari, berupaya untuk memaklumi, dan yang semisalnya. Ini mudarat, berbahasa basi dengan mereka. Ada lima jenis manusia. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, al-malikul mutasallitu, seorang raja yang berkuasa. Hingga ketika kita hendak memberikan nasihat kepada sang penguasa, kita dianjurkan di dalam Islam untuk menyampaikan nasihat dengan cara yang paling baik, dengan perkataan yang lembut, agar supaya mudah diterima dan didengarkan oleh para penguasa tersebut. Kalau ternyata tidak, mungkin kalau semisal mereka melakukan perkara-perkara yang tidak semestinya dilakukan, maka kita dianjurkan untuk mudarat. Nah, untuk mudarat yang memaklumi mereka dan berbasa-basi dengan mereka. Nah, sehingga ketika salah tidak boleh langsung ditegur dengan teguran yang keras. Disikapi masing-masing seseorang sesuai dengan kriteria dan keadaannya. Wal qadhil muta'awwilu, yang kedua adalah seorang qadhi yang sedang menta'wil. Qadhi yang sedang menta'wil, dia berijtihad memutuskan satu hukum dalam keadaan mungkin hukum tersebut dirasa tidak pas oleh sebagian yang lain, sehingga kita dianjurkan untuk bersikap mudarat kepada sang qadhi tersebut. Dia berijtihad dengan ilmunya. Nah, dia memutuskan sesuai dengan kapasitas ilmunya, dan kita dianjurkan untuk mentoleransi pendapat-pendapatnya. Kemudian yang ketiga, kata beliau rahimahullah, wal maridu, dan seorang yang sakit. Seorang yang sakit, seorang yang sakit itu kan sering mintanya macam-macam, ya kan? Minta dibuatkan teh, minta dibuatkan makanan yang serba panas. Kadang lauknya juga ditentukan, ya kita dianjurkan untuk mudarat. Untuk mudarat. Yang selanjutnya kata beliau rahimahullah, wal mar'ah, dan seorang wanita, kita dianjurkan untuk mudarat. Karena mereka sebagai seorang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati dalam sekian hadisnya, naqisatu 'aqlin wa dinin, kurang dari sisi akalnya, kurang pula dari sisi agamanya. Nah, sehingga kita dianjurkan untuk kemudian mudarat dengan mereka. Wal 'alimu liyuqtabasa min 'ilmihi, dan yang terakhir kata Imam Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah, seorang alim yang orang lain tersebut itu mencari dan menginginkan ilmu yang dimilikinya. Ketika sang alim ini marah, maka kita dianjurkan untuk mentoleransi dan bersikap mudarat dengan kesalahannya tersebut, dengan emosinya tersebut. Nah, mengimbangi sifat seorang alim sesuai dengan sifatnya, dan sabarnya kita menimba ilmu dengan sang alim sebagai satu sebab yang dengannya kita akan mendapatkan manfaat yang banyak dari ilmu yang dimilikinya. Fastahsantu dzalika minhu, dan saya menganggap baik perkara yang demikian itu darinya. Yakni kata perawi tersebut. Nah, ini kalau semisal kita melihat sanad yang di belakangnya, diceritakan riwayat ini melalui jalur sanad yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi hingga perkataan anak dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Nah, belum menceritakan kisah dari ayahnya, sehingga yang mengatakan dan menceritakan perkataan dari Abu Yusuf Al-Qadhi adalah Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sehingga ketika beliau mengatakan fastahsantu dzalika minhu, saya menganggap baik yang demikian dari ucapan beliau, maksudnya adalah yang mengatakan perkataan ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Artinya memang harus demikian. Kita dianjurkan untuk bersikap mudarat, berbahasa basi dengan kelima jenis orang tersebut. Nah, kemudian kisah yang setelahnya disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dengan jalur sanadnya hingga perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i. Nah, beliau mengatakan kana yakhtalifu ila al-a'mash rajulan. Dahulu pernah ada dua orang yang berterus mendatangi majlisnya Al-Imam A'mash rahimahullahu ta'ala. Yakhtalif itu artinya datang pergi, demikian seterusnya. Mendatangi beliau rahimahullah. Ahaduhumma kana al-hadithu min sya'nihi. Salah satu dari kedua orang ini adalah seseorang yang hadis ini termasuk dari pekerjaannya. Yani dia sebagai seorang talibul ilm, sebagai seorang yang menginginkan hadis. Naam, menghafal hadis. Wal akhar lam yakunil hadis min sya'nihi, dan seorang yang lainnya, orang yang kedua, seorang yang tidak memiliki perhatian dalam bab hadis. Naam, bukan hadis itu sebagai pekerjaannya. Fa ghadiba al-a'mash yawman 'ala alladhi min sya'nihi al-hadis. Maka pernah satu ketika Imam al-A'mash rahimahullah marah kepada seseorang yang pekerjaannya itu adalah menghafal hadis, mencari hadis dan menimba ilmu hadis. Kepada seorang yang tidak perhatian dengan hadis, Al-Imam Al-A'mash tidak emosi kepada dirinya. Naam. Faqala al-akhar, maka orang yang lain itu mengatakan, seorang yang tidak perhatian dengan hadis, seorang yang tidak tersibukkan dengan hadis itu mengatakan, karena Al-Imam Al-A'mash marah kepada kawannya, lau ghadiba alayya kama ghadiba alayka lam a'ud ilayhi. Kalau las misal Al-A'mash marah kepada saya sebagaimana marahnya beliau kepadamu, saya tidak akan kembali lagi mendatanginya. Emosi. Nah, sudah enggak usah lagi lah menimba ilmu dengan Al-Imam Al-A'mash, cari guru lain. Nah, orang yang tadi tidak perhatian dengan hadis mengatakan hal ini kepada kawannya karena melihat kawannya dimarahi oleh Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, hingga beliau mengatakan, kalau beliau marah kepada saya tidak akan mendatangi lagi untuk mencari hadis kepada beliau. Faqala Al-A'mash, maka Imam Al-A'mash mengatakan, idzan huwa ahmaqu mithluka. Kalau demikian kawanmu itu lebih bodoh, sama seperti kamu, katanya. Kita kawanmu tadi itu yang mengatakan, kalau semisal dia marah kepada saya seperti marahnya kepadamu, kalau semisal dia marah kepada saya seperti marahnya kepadamu, saya tidak akan mendatangi lagi Al-A'mash. Nah, ternyata beliau dengar perkataannya dan mengatakan, kalau demikian orang ini juga lebih dungu, sama seperti kamu, kata beliau rahimahullah. Yatruku ma yanfa'uhu li su'i khuluqi. Disebutkan alasannya oleh Imam Al-A'mash rahimahullah, dia meninggalkan perkara yang bermanfaat untuknya disebabkan karena jeleknya akhlak yang saya miliki tersebut. Nah, artinya tidak semestinya demikian. Seorang talibul ilm, dia tidak mau belajar kepada seorang guru disebabkan karena gurunya marah kepadanya. Marah kepadanya, datang terlambat dimarahin, enggak hafal disuruh berdiri dimarahin. Nah, ketika nyuruh berdiri mungkin gak kira-kira berdirinya, ya kan, kadang sampai selesai pelajaran, kadang mungkin setelah berdiri dimarahin lagi, diomelin lagi. Nah, ini sabar. Sabarnya seorang di dalam menimba ilmu ini termasuk dari perkara yang ternyata diajarkan oleh para salaf dan dipraktekan oleh para salaf dengan atau kepada guru-guru mereka. Dan bila kita membaca sejarah biografi dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullah, beliau adalah seorang rawi yang thiqah, yang terpercaya, bahkan beliau digelari dengan gelar mushaf. Mushaf itu artinya Al-Quran. Disebabkan karena mutqinnya beliau di dalam menghafal dan memiliki hadis dari Nabi SAW. Sehingga kebenarannya sama seperti kebenaran mushaf Al-Quran. Namun beliau termasuk dari seorang ulama salaf yang terkenal jelek akhlaknya. Nah, tidak mau menyampaikan hadis kecuali pada majlisnya. Ketika sang murid datang ke rumahnya kemudian menanyakan kepada beliau hadis, maka beliau tidak suka kepada murid-murid yang seperti ini. Bahkan pernah diriwayatkan ketika beliau hendak potong rambut, beliau dicukur oleh salah seorang muridnya. Dan sebelum dicukur, beliau mengatakan kepada muridnya, jangan kamu bertanya kepada saya hadis. Namun ternyata muridnya sengaja dia potong di bagian sebelah sisi dari rambutnya, dibiarkan sisi yang lainnya, kemudian bertanya kepada beliau hadis. Dan beliau marah, kemudian meninggalkan orang tersebut dan dibiarkan rambutnya demikian selang beberapa waktu. rahimahullahu ta'ala. Beliau termasuk dari imam yang ketika mengenakan pakaian itu pakaiannya terbalik. Ya, pakaiannya terbalik. Jadi yang dijahitan itu ditampakkan di luar. Yang mulus itu di bagian dalam. Beliau mengatakan aronna sama janin, saya melihat manusia itu gila katanya. Kenapa ketika pakai baju yang bagusnya ditaruh di luar, sementara yang di dalam dikasih yang jelek katanya. Seharusnya kan kulit kita itu merasakan yang baik, diri kita merasakan yang baik, adapun yang jelek dikasih orang lain. Nah, ini beliau rahimahullahu ta'ala. Namun dengan sekian akhlak yang beliau sebutkan, tidaklah sama sekali mengurangi kemuliaan beliau dan kemutkinan beliau di dalam menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak di antara ahli hadis yang menimba ilmu kepada Al-Imamul A'mash rahimahullah dan bersabar dengan akhlak yang dimiliki oleh Al-Imamul A'mash rahimahullahu taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.